حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، masih madkhalul lafzah min madakhilil ma'asi, pintu-pintu masuk maksiat. Ini perkara-perkara yang ringan bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa kejahatan ataupun kebaikan. Kalau kita ingat lagi, khusus buat para akhwat dan ummahat, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, "Ra'aitu aktsara ahli nar an-nisa." Mayoritas penduduk neraka itu adalah kaum perempuan. Ditanyakan oleh seorang sahabiyah kepada Rasulullah, "Yakfurna billahi wa rasulih, ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya?" "La, lakin yakfur, bal yakfur, yakfurna al-ashir." Tapi kufur, atau kama qala alaihi salatu wassalam, tapi Rasulullah menjawab, "Yakfurna al-ashir." Kufur kepada, ingkar kepada, benar, suaminya. Apa pasalnya? Ringan. Kalimat yang ringan. Sekali dia melihat kejelekan dari suaminya, terucap kalimat, "Saya tidak pernah mendapatkan kebaikan darimu sama sekali." Ringan kalimat ini, tapi jadi sebab bagi para wanita, nah, sebagai penghuni, penghuni neraka, walaupun tidak kekal, bukan karena mereka kufur kepada Allah. Nah, ini yang penting untuk kita juga mengingat. Nah, seperti juga di zaman sahabat, Rasulullah SAW diberitahu banyak pun ibadah. Nah, seorang wanita di zaman itu, siangnya dia puasa luar biasa, rajinnya, mungkin puasa Daud, malamnya dia tahajud, masya Allah, tapi tetangganya tidak pernah aman dari gangguannya. Hiya finnar, kata Rasulullah. Hiya finnar, dia di neraka. Dia di neraka. Tersakiti tetangganya oleh ucapan-ucapan dia. Nah, perkara-perkara yang ringan. Hatta mithqalu dzarrah min kibir. Sekecil biji dzarrah kekibiran itu menghalangi kita dari surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya masih ada sebesar biji dzarrah kekibiran. Nah, apalagi hal-hal yang baik di sisi Allah, walaupun sekecil apapun itu bernilai. Ketika seorang mengangkat duri dari jalanan, ringan. Ringan. Bahkan itu disebutkan dalam riwayat, min adna syu'abil iman. Termasuk antara yang cabang-cabang iman yang paling rendah. A'laha qawlu la ilaha illallah. Paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha himatatul adha anit tariq. Menyingkirkan gangguan dari jalanan. Ini yang paling rendah. Menyingkirkan batu, sampah, ataupun mungkin bangkai dari jalanan, duri yang menghalangi, ataupun ranting pohon, atau bunga, ataupun apa yang menjulur ke jalan sehingga mengganggu orang yang lewat, kemudian dia tepikan, dia pangkas, itu bernilai di sisi Allah. Dengan sebab itu seorang diampuni dalam riwayat, dia melihat duri terjulur ke jalan sehingga mengganggu yang lewat, dia pangkas, dia potong, diampuni oleh Allah dosanya. Apalagi kali hal-hal yang besar. Dan tentu itu didukung dengan niat yang betul-betul ikhlas karena Allah. Kalau riya, sekalipun besar amalan itu, Allah menyatakan, "Taraktuhu wa syirkah." Aku biarkan dia dengan kesyirikannya. Silakan cari pahala kepada yang sekutunya. Allah menyatakan, nah, bagaimana dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka an syirk, aku tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Siapa yang mengerjakan satu amalan yang dia sekutukan bersamaku, denganku, sesuatu selain aku, kata Allah, taraktuhu wa syirka, aku tinggalkan dia, biarkan dia dengan sekutunya. Nah, ini perkara-perkara yang ringan termasuk dalam hal-hal ucapan ini, betul-betul hendaknya kita waspadai. Nah, namanya yang jelas, apa yang terucap dari lisan kita itu ada yang mencatat. Pernah sampai diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau sakit, keluar keluhan, erangan. Biasa kan kalau orang sakit, nah, rasa sakit lah, merasakan sakitnya. Sahabat-sahabat yang datang, sahabat-sahabat beliau yang datang mengingatkan, ya Imam, ya ta'awaj, ya ta'enam, ya ta'awah, engkau mengeluh, mengaduh. Dibacakan mereka ayat, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang keluar, lafaz, suara, ingat lafaz, sautun, suara mustamilun ala, kalau itu sejarah bahasa di dalam artiannya. Tapi apapun yang keluar terlafaz itu dicatat oleh para malaikat. Sejak itu Imam Ahmad tidak pernah lagi mengeluh. Tapi yang menampakkan apa? Ya tawajjah. Ya mengadu. Lebih-lebih ya. Kadang kita ya, namanya manusia, emosi, juga kadang-kadang gembira, nah, lupa kalau itu semuanya adalah bisa membawa kita kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah atau yang diridhai oleh Allah. Maka kita mulai membiasakan dan menahan diri, berusaha menjaga tidak keluar dari lisan itu kecuali hal-hal yang baik. Hatta dalam keadaan marah, maka diajarkan oleh Rasulullah untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Nah, nas'aluka kalimatal haq fir ridha wal ghadab. Kami minta kepada Engkau ya Allah kalimat yang hak, yang benar, yang pasti, yang baik tentunya, dalam keadaan ridha, senang, gembira, suka, wal ghadab, juga dalam keadaan marah. Semarah apapun tidak keluar dari lisan itu kecuali yang baik. Bahkan kalau kita benar terapkan sesama kita, hatta kepada anak, keluarga, juga yang lain, sahabat, teman, murid, pegawai ataupun yang lainnya, berbuah insyaallah. Nah, jadi amalan baik kita dan jadi buah buat orang yang kita doakan. Nah, kalau bertepatan dengan Allah mengabulkan doa, manfaat buat dia, manfaat buat kita. Manfaat juga buat kita. Kita minta pada Allah seperti itu. Awalnya Allah Rasulullah mengajarkan, nas'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadah, wa nas'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Nah, minta kepada Allah rasa khasyah, baik itu dalam keadaan sendiri maupun juga bersama orang banyak, terang-terangan. Kemudian minta kepada Allah kalimat yang hak, baik itu ketika ridha, senang, maupun dalam keadaan marah, dan seterusnya. Qala rahimahullah, wa an Sufyan bin Abdullah الثقفي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. Wahai Rasulullah SAW, katakanlah kepadaku tentang Islam satu perkataan yang tidak akan aku tanyakan lagi tentangnya kepada siapapun sepeninggal engkau, setelah engkau. Qala qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, summa istaqim, kemudian istiqamahlah, teguhlah, tetaplah berada di atas keimanan itu. Qultu ya Rasulullah ma akhwafu ma takhafu alayya. Kemudian beliau minta lagi, ya hai Rasulullah, apa yang tak paling kau takutkan menimpa diriku? Perkara apa yang paling kau takutkan menimpa diriku? Fa'akhadha bilisani nafsih. Beliau sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya sendiri. Bukan lisannya Sufyan, tapi lisan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, hadha. Pegang, jaga sini. Wal hadis sahih. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah. Perkara yang paling berat. Nah, anggota tubuh yang paling banyak, yang paling harus paling lama di penjara ini, yakni di lisan. Di dalam kisah Israiliyah diceritakan juga tentang Luqmanul Hakim ketika diminta oleh majikannya, dalam kisah itu beliau dikatakan sebagai apa budak. Nah, beliau diminta oleh majikannya tolong buatkan masakan daging yang paling baik dari dia punya sembelihan yang telah dia sembelih. Beliau hidangkan salah satu di antaranya lisan, lidah anggota. Nah, setelah itu diminta lagi yang paling jelek, disediakan lagi salah satu di antaranya lisan, lidah, lisan ya. Ya. Nah, selanjutnya anda lupa. Nah, ingat yang apa? Ya, bisa kita meraba lah. Artinya bisa kita menebak kemana maksud Luqmanul Hakim menyerahkan itu. Ya. Kalau lisan itu baik, baik akhirnya. Dan itu memang lisan itu bisa buruk, bisa baik buahnya, perbuatannya. Baik. Qala rahimahullah wa an Ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu. Setiap perkataan Bani Adam itu, ucapan-ucapan dia itu adalah beban dia. Jadi hujjah alaihi. Bukan untuk jadi hujjah lahu. Bukan pahala untuk dia. Bukan sesuatu yang menguntungkan dia. Alaihi. Jadi bumerang untuk kita. Illa amran bima'rufin au nahyan an munkar. Au dikrallahi azza wa jalla. Nah, kecuali amar ma'ruf nahi mungkar atau zikrullah. Qala Tirmidzi haditsun hasan. Nah, jadi bumerang ucapan-ucapan kita. Yang nanti ini hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, yang diperbincangkan. Nah, bisa jadi alaina. Nah, jadi artinya jadi alasan Allah menghukum kita. Ya. Menimpakan sesuatu bala kepada kita. Walau fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain beliau bersabda, nah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza asbahal 'abdu fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan." Taqul ittaqillah. Nah. Kulluha tukaffiru al-lisan. Setiap pagi, masuk pagi hari kita, manusia ini. Setiap hamba. Fa innal a'dha, maka seluruh anggota badan ini. Anggota badan kita tukaffiru lisan. Menundukkan. Nah, menuding si lisan. Taqul. Menegur lisan. Mereka berkata. Ittaqillaha. Fina. Bertakwalah kamu terhadap urusan kami. Fa inna ma nahnu bika. Keadaan kami itu tidak lain adalah dengan sebab engkau. Fa idza istaqamta istaqamna. Kalau kamu istiqamah, kami juga istiqamah, lurus. Wa in wajadta wajadna. Kalau kamu bengkok, kami pun bengkok. Kalau kamu menyeleweng, kami pun menyeleweng. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dikatakan oleh Syalbani, hadis ini hasan. Setiap saat. Wa kana wa qad kana ba'du salafi yuhasibu ahaduhum nafsahu fi qawlihi yaumun har wa yaumun barid. Bahkan dahulu salaf kita, sebahagian salaf kita menghisab perkataan mereka sendiri dalam ujnab. Yang kadang-kadang muncul, hari ini panas sekali. Biasa kan kita mengucapkan ini. Hari ini dingin. Subhanallah. Tapi ternyata mereka dalam hal yang seperti ini pun mereka kalkulasi. mereka menyesal mengucapkannya. Apa urusannya dengan hari ini? Semua adalah aturan Allah, sunnatullah, apa yang Allah kehendaki. Nah, hari mau panas, mau dingin, terik, matahari menyengat, ya, nah, apa urusannya? Bukan kita yang berbuat. Kenapa? Seakan-akan ini apa? Bentuk peringat dalam pelajaran. Nah, pelajaran tauhid. Ini termasuk kalimat-kalimat yang, nah, kalau misalnya terhadap angin, ya, terhadap masa, sibab, mencela. Nah, mencela celaan yang seperti ini. Nah, mereka para salaf dalam hal yang seperti ini yang kita biasa mengucapkannya, sini pun mereka menyalahkan dirinya ketika terucap yang seperti ini. Ya, walaqad ru'ya ba'dul akabir, diperlihatkan oleh dani pada sebagian orang besar min ahli ilmi fin naum, dimimpikan dia. Fa su'ila an halih, ditanyakan keadaan dia. Faqala, kata beliau, ana mauqufun ala kalimatin qultuha, saya ditahan karena satu kalimat yang pernah saya ucapkan. Qultu ma ahwajan nasa ila ghaitin, yaitu dulu saya pernah mengatakan alangkah butuhnya manusia kepada hujan. Ingat, saat-saat ini kita musim kemarau, mungkin keceplosan omongan kita terlontar, alangkah butuhnya manusia kepada hujan. Atau ucapan kita, kok belum turun hujan ya? Nah, panas sekali. Kenapa kok belum turun hujan? Bukan urusan kita. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, wa may yudrika, tahu dari mana kamu manusia itu butuh hujan atau tidak? Ana a'lamu bi maslahati ibadi, aku lebih tahu kemaslahatan hambaku. Subhanallah. Ya. Wa qala ba'du sahaba li jariyatihi, pernah suatu kali pada salah seorang sahabat, yauman, berkata kepada seorang jariyahnya, mungkin anak perempuannya atau budaknya, hati as-sufrah na'bathu biha, mari ambil plastik, kita main-main sebentar. Bermain-main dengan pembantunya. Summa qala, kemudian langsung dia mengucapkan astagfirullah. Biasa kan dengan anak perempuan, dengan budak, ingin bersendal gurau, atau lagi dengan juga dengan istri. Langsung ketika itu juga dia mengatakan astagfirullah. Ma atakallamu bi kalimatin illa wa ana akhtumuha wa azummuha illa hadhihi al-kalimah kharajat minni bi ghairi khitamin wa razimah. Kata beliau, wallahu alam, sahabat ini siapa? Yang tadi ru'ya ba'dul akabir min ahli ilmi disebutkan di bawah itu adalah Al-Junaid. Junaid di kalangan itu jadi tokoh di kalangan sufi, dan termasuk di antara tokoh-tokoh sufi yang lurus. Kalau dianggap sebagai sufi, sama seperti kalau pendahulunya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, yang diklaim orang-orang sufi adalah tokoh mereka, padahal beliau adalah imam di kalangan imam ahli sunnah. Dan begitu juga Al-Junaid, beliau yang mengatakan kullu tariqin masjudun, kullu tariqin ilallah masjudah illa tariq min ila minan nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tertutup, enggak ada jalan. Tariqat-tariqat itu enggak ada lakunya, enggak ada artinya, kecuali yang diambil dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sempat mengatakan ini, ma ahwajan nasa ila ghaiz, dimimpikan ternyata dia ditahan. Kenapa kamu ditahan? Karena satu ucapan yang saya ucapkan. Wala ba'du sahaba li jariyatihi, itu disebutkan dalam naskah yang lain, li khadimihi, pembantunya. Wallahu a'lam. Min Hasan, an Hasan bin Atiyah, anna Shaddad bin Auf, anna Shaddad bin Aus. Nah, beliau berkata kepada, kalau di dalam naskah yang lain, li khadimihi, pada pembantunya, bujangnya. Hati had sufra. Kita bermain-main sebentar. Langsung beliau mengatakan, astagfirullah, ma atakallamu bikalimatin illa wa ana aqumuha wa azummuha. Tidak ada satupun, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan melainkan pasti aku kendalikan, pasti aku kekang, artinya tahan. Ada, nah, pengendalinya pasti beliau perhitungkan ini diucapkan atau tidak. Ini tanda orang yang dikatakan dalam beliau juga mungkin tempat yang lain, tandanya orang yang berakal itu lisannya di belakang akalnya. Kalau orang munafik, lisannya di depan akalnya, duluan bicara. Baik, qala, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan melainkan pasti aku kekang dan aku tahan dia. Illa hadhil kalimah, kecuali kalimat ini yang apa, keceplosan keluar dariku tanpa khifam, tanpa jiman, tanpa ada pengenahannya, tanpa ada pengendalinya. Au kama qala. Dan beliau langsung istighfar. Waqad na'am. Qala wa aitharu harakatil jawarih, dan yang paling ringan dari gerakan-gerakan anggota tubuh itu adalah harakatul lisan, gerakan lisan. Wahia adarruha 'alal 'abd. Sementara dia atau padahal gerakan itu lebih membahayakan pada seseorang, lebih merugikan dia. Karena tidak bertulang. Ini kan berat nih sangat anggota badan kita yang lain. Ya. Masuk seperti ini juga kelopak mata kita ini. Nah. Wala wakhtalafa salafu wal khalafu hal yuktabu jami'u ma yulfadu bihi awil khairu wasyarru faqat ala qawlain azharuhuma al awwal. Para salaf dan juga salaf orang-orang yang datang belakangan berselisih pendapat. Apakah ditulis semua yang dilafadzkan oleh seorang manusia yang baik atau yang buruk saja atau dua-duanya? Mana yang dicatat? Yang baik sajakah dicatat atau yang buruknya atau dua-dua? Ala qaulain azharuhuma al-awwal. Yang paling jelas, paling zahir, secara zahir adalah yang pertama. Ini dicatat semuanya. Wa qala ba'du salaf, kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu illa ma kana min Allah wa ma walah. Semua perkataan Bani Adam itu jadi hujjah alaihi. Beban dia. La lahu, bukan menguntungkan dia. Illa ma kana min Allah, kecuali segala sesuatu yang dari Allah dan apa yang mengiringinya. Wa kana Siddiq radhiyallahu anhu, dan adalah Siddiq Akbar radhiyallahu anhu Abu Bakar ibn Abi Quhafah, yumsiku ala lisani, memegang menahan lisannya selalu dan dia menghisab dirinya. Wa yaqulu hadha awradani al-mawarid, ini yang mengantarkanku kepada kebinasaan. Wal kalamu asiruka, dan perkataan itu adalah asyirmu, tawanan kamu. Ini kalimat-kalimat yang akan kita ucapkan itu adalah sebetulnya tawanan kita. Nah, kita yang membebaskan dia atau kita yang mengurungnya. Fa idza kharaja min fika, kalau keluar dari lisanmu, sirta anta asirahu. Kalau dia keluar dari lisanmu, maka engkaulah yang menjadi tawanannya. Terbelenggu kan kita, kadang menyesal, mau narik lagi gimana caranya? Apalagi kalau sudah tersebar. Nah, sulit. Makanya orang Cina bilang, kalau sudah kata itu terucap, 4 ekor kuda tidak bisa narik lagi. Ini mereka bilang. Nah, kalau sudah kata itu terucap, 4 ekor kuda tidak bisa lagi untuk memasukkannya ke dalam lisan. Nah, ya. Nah, apalagi kalau misalnya itu perkara dusta. Wallahiyadzubillah. Ya. Yablughul afa, sampai ke seluruh penjuru. Yang sering kita gambarkan, orang bisa dia tobat dari mencuri, minum khamar, zina ataupun yang lainnya. Tapi ketika dari urusan ini dusta yang tersebar ini, hampir tidak pernah. Kalaupun ada, sangat-sangat langka. Dan hukumnya nadir, tidak dianggap. Perkara yang nadir, jarang-jarang, itu tidak diperhitungkan. Walaupun ada. Sebagaimana kata Rasulullah SAW tentang syaitan. Dan sadaqaka wa huwa kadzub. Nah, dia jujur kepadamu, padahal dia adalah kadzub, syaitan. Nah, mengajari Abu Hurairah ayat kursi, supaya jangan diganggu, padahal dia pendusta. Qad yasduqul kadzub. Kadang-kadang. Jarang tapi. Nah, seperti itu juga. Wallahu inda lisani kulli qail. Dan Allah di sisi lisan, di dekat lisan setiap orang yang berucap. Sebagaimana disebutkan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ini kan malaikat. Nah, malaikat. Kalau malaikat saja lebih dekat seperti itu keadaannya kepada kita yang berucap, bagaimana dengan Allah yang Allah mengatakan tentang dirinya adalah al-batin. Yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, laisa dunahu syai' al-batin. Allah itu al-batin. Yang paling tersembunyi, yang paling dekat. Tidak ada lagi lapis dinding antara kita dengan Allah. Saking dekatnya. Tidak ada pendinding antara Allah dan hambanya. Saking dekatnya. Nah, dia mendengar ucapan kita. Dia melihat perbuatan kita. Dia mendengar semuanya. Bisikan-bisikan hati kita. Nah, bahkan ada yang lintasan niat yang ada di dalam hati kita itu. Allah tahu, malaikat tidak tahu bagaimana cara menuliskannya. Tapi Allah tahu memperhitungkannya. Nah, ini kita perhitungkan itu semua. Iyalah, kita semua hafal ayatnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dihisab oleh Allah semua. Nah, kemana kita akan lari? Aynal mafar? Kalla la wazar. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Enggak akan lagi bisa lari kemana? Kemana-mana. Kita mau mengatakan, ya Allah, kita perjuang kita semua untuk berbuat karena engkau. Dikunci mulut kita. Nah. Dikunci mulut kita. Tidak lagi bisa bicara. Tangan kita yang bicara. Kaki kita yang bicara. Kulit-kulit kita yang bicara. Kemana kita akan mencari? Mengelak. Nah. Ya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Qala rahimahullah wa fil lisani afatan azimatan. Pada lisan itu ada penyakit besar, penyakit berat, dua penyakit yang sangat berat. In khalasal 'abdu min ihdaha, kalaupun dia selamat dari salah satunya, lam yakhlus minal ukhra. Buah simalakama kata kita. Tidak dimakan mati, dimakan mati ayah. Ya, yeah. Simalakama kan itu. Dimakan mati emak, tidak dimakan mati ayah. Nah, dilemah. Kesini kita kena dosa, yang sini pun juga kena dosa. Maju kena, mundur kena. Nah, kalau dia bisa misalnya dia lepas dari salah satunya, yang kesini tidak akan lepas. In lanam. Inzan khalasal abdu min ihdahuma, kalaupun dia bisa lepas dari salah satu dari keduanya, lam yakhlus minal ukhra. Afatul kalam wa afatus sukut. Pada lisan itu ada dua penyakit berat. Afatul lisan, yang pertama afatul lisan, kerusakan bicara. Penyakit-penyakit dalam urusan hal pembicaraan. Penyakit-penyakit gangguan-gangguan dalam hal berbicara. Ketika berbicara. Wa afatus sukut. Nah, kerusakan-kerusakan kalau diam. Nah, diam salah, ngomong juga salah. Nah, ayo. Diam dapat dosa, bicara juga dapat dosa. Kemana kita mau lari? Wa qad yakunu kullun minhuma a'zam isman min al-ukhra fi waqtiha. Dan bisa jadi salah satu dari keduanya lebih besar dosanya dibandingkan yang lain pada saatnya. Fasakitu anil haqqi syaitanun akhrat. Orang yang diam dari kebenaran. Tidak mau dia mengungkapkan, tahu itu kebenaran, tapi dia tidak bicara. Diam seribu bahasa. Syaitan akhrat. Nah. Ya. Tidak mau dia menyuarakan itu sebagai sebuah kebenaran. Tidak membela kebenaran tersebut. Baik itu terkait dengan hak Allah ataupun terkait dengan hak dinnya ataupun terkait hak enam sesama. Syaitan akhra afin lillah, durhaka dia kepada Allah. Murain, murai, riya. Mudahin, ya, mudahana, penjilat kasarnya, ya. Nah, mutalawin, idza lam yakhaf ala nafsi, kalau tidak ada didasari kekhawatiran terhadap dirinya. Kan ada orang yang merasa dirinya lemah, nah, ya, dia tidak mampu untuk mengungkapkannya, tapi dia tahu itu salah, benci dia, tapi dia tidak mampu mengungkapkannya. Yang seperti ini, maka dikatakan idza lam yakhaf ala nafsihi, ini maaf, dia dimaafkan. Nah, ada uzurnya. Nah, ada uzurnya. Nah, wal mutakallim bil batil syaitanun natiq. Ya, tapi yang di sini juga yang perlu jadi dicatat, idza lam yakhaf ala nafsihi, ini tentu yang yang berat tentunya, kekhawatiran yang dia rasakan, mungkin dia dibunuh ataupun yang lainnya. Nah, kalau mungkin sekedar mungkin dia dapat celaan, itu keliru. Dan semestinya apa? La yakhafu laumatalaim, la yakhafu fillahi laumatalaim. Tidak boleh dia takut dalam urusan jalan Allah dengan celaan pencela, mau diboikot ataupun dia mau diejek. Nah. Wala wal mutalakkan lim bil batil syaitanun nafiq. Adapun orang yang bicara menyuarakan kebatilan, itu adalah syaitan natif, syaitan yang bijak. Nah, artinya syaitan yang pandai celoteh banyak. Nah, kalau kita di sana mengatakan bijak ini, anak kecil itu bijak, itu pandai bicara maksudnya. Bukan bijak artinya dia pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya, enggak. Nah, di sini jangan diartikan bijak di situ dia dengan maksudnya hikmah, tidak. Nah, dia pandai bicara. Syaitan yang pandai bicara. Nah, afin lillah, durhaka juga kepada Allah. Wa aktsarul khalqi munharifun fi kalamihi. Nah, wa aktsarul khalqi munharifun fi kalamihi wa sukutihi. Nah, mayoritas kita manusia itu berada di antara dua keadaan ini, munharif dalam pembicaraan, munharif dalam diam. Menyimpang dalam berbicara, menyimpang pula ketika diam. Fahum baina hadaini annau'aini. Jadi kebanyakan manusia, mungkin kita termasuk di dalamnya, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah, berada di antara dua jenis ini. Imma amnam, syaitan natiq atau syaitan akhra. Nah. Ya. Nah, artinya apa? Ini apa mengingatkan kita untuk kita apa? Jangan taklid jadi orang, jadi manusia. Ya. Jadi enam, jadi orang, jadi thalabul ilmi, jadi thalabatul ilmi itu bukan diajar untuk taklid apa kata ustaznya, apa kata gurunya. Menilai benar, ya. Kita beruntung kita dipilih Allah, diletakkan oleh Allah dalam enam, dikenalkan oleh Allah manhaj ahlus sunnah. Nah, yang kita dibawa diajari oleh para asatidz kita untuk kenal dengan para ulama, kalamnya mereka. Nah, dengan sekian niatnya pembekalan, daurah-daurah, pelajaran-pelajaran yang mukarrar, yaumian, usbu'ian, syahrian. Dia ajar kita untuk tidak taklid. Jadi kita menilai ucapan-ucapan mereka, perbuatan mereka dengan apa yang kita terima. Terangkan oleh para ulama. Kalau salah, jangan diam. Jangan diam. Nah. Ya. Tegur, sampaikan. Ya. Nah. Qala rahimahullah, wa aktsarul khalqi munharifun fi kalamihi wa sukutihi fahum baina hadainin naw'ain wa ahlul wasat nasallallahu ja'ana minhum, dan orang penyanyi golongan yang tengah, wa hum ahlus siratil mustaqim, yaitu orang-orang khususnya siratul mustaqim, orang-orang yang terbimbing mengikuti jalan para anbiya wasiddiqin wasyuhada wassalihin, kaffu alsinatahum anil batil, mereka menahan lisan-lisan mereka dari kebatilan. Tidak akan membicarakan, tidak akan menyuarakan, tidak akan berkata-kata tentang yang batil. Mereka tahan. Kalau itu salah, mereka diam. Nah, kalau itu jelek, mereka pun tahan di dirinya. Wa atlaqu fi ma ya'udu 'alaihim naf'uhu fil akhirah. Dan mereka melepaskan lisan mereka berbicara, maksudnya di dalam hal-hal yang manfaatnya di akhirat bisa mereka rasakan. Nah, jadi kalau terkait dengan al-haq yang apa sesuatu yang menguntungkan mereka di akhirat, mereka akan bicara. Ini ahlul wasat. Ini ahlu siratul mustaqim. Nah, fala tara ahadahum, tidak akan anda dapati. Fala yara ahadahum annahu yatakallamu bi kalimatin tadhhabu alaihi dha'i'atan bila manfaat. Nah. Ya, kalau dalam naskahnya disebutkan fala tara, maka anda tidak akan melihat salah seorang dari mereka. Tidak akan terlihat salah seorang dari mereka bicara, mengucapkan satu kalimat yang pergi hilang begitu saja sia-sia tanpa manfaat. Annan natnam fadlan an tadurrahu fi akhiratihi, lebih-lebih lagi jika itu merugikan dia, merugikan akhiratnya. Nah, ini ahlul wasat. Jadi mereka tidak bicara kecuali menguntungkan mereka di akhirat. Ya, nah, menguntungkan mereka di akhirat, sehingga ucapan-ucapan mereka, pembicaraan-pembicaraan mereka itu tidak berlalu sia-sia. Selalu ada faedahnya, selalu ada manfaatnya. Nah, qala wa innal abda la ya'ti yawmal qiyamati bihasanatin amsalil jibal. Mungkin nanti seorang hamba mungkin akan datang nanti hari kiamat membawa kebaikan-kebaikan sebesar gunung. Fayajidu lisanahu qad hadamaha alaihi kullaha. Kisah siapa? Abid. Yang kata Abu Hurairah, awbaqat ya, takallama bi kalimatin awbaqat dunyahu wa ukhrahu. Nah, ternyata dia dapat lisannya telah meruntuhkan semua yang dia kerjakan. Yang amsalil jibal tadi hilang percuma. Wayati bisayyati amsalil jibal fayajidu lisanahu qad hadamaha min kasrati dzikrillah wa mattasalabi. Dan mungkin nanti di akhirat dia akan membawa kejahatan-kejahatan sebesar gunung, tapi dia dapati lisannya ternyata hadamaha, menghancurkan kejelekan-kejelekan itu karena banyaknya zikirnya kepada Allah dan selalu berhubungan dengan Allah, menyesal, taubat, istighfar. Nah, ya, kalimat-kalimat yang ringan, kalimatan khafifatan ala lisan, ala lisani, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman. Mana dua itu? Kalimatan khafifatan ala annam, khafifatan ala lisan, ringan diucapkan. Habibatan ila rahman, sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Thaqilatan fil mizan, berat dalam timbangan. Kalimat, apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Nah, kalimat yang ringan diucapkan, dicintai oleh Allah dan membuat berat timbangan amalan kebaikan. Nah, tapi tentu memang artinya digerakkan oleh hati. Kalimat-kalimat ini baru berbekas. Nah, baik. Nah, dengan itu juga berarti apa, kita teruskan dikit ya. Nah, madkhal yang berikutnya al-khutuwat. Ini langkah setelah pandangan mata, kemudian kata, khawatir, terbayang-bayang setelah pandangan mata, kemudian terbayang-bayang. Akhirnya apa? Ada janjian, ucapan. Nah, baru kemudian ada langkah. Ya, ketemu nanti di mall. Nah, nanti lewat ya di depan ya. Nah, kan itu. Subhanallah. Nah, sekali lagi yang minta kepada para aba dan ummahat. Ananda kita banyak yang sudah jadi abih, abigi. Pertemanan mereka juga beragam. Kita percaya mungkin anak-anak salafiyin, ya, mudah-mudahan Allah menjaga mereka dan mengembalikan mereka kepada fitrahnya dan tetap berada di atas fitrahnya. Tapi teman-teman mereka dan teman-teman mereka lagi kan tidak demikian. Ada yang mungkin dari luar, tetangga, kenalan yang. Nah, itu yang akan menjadi sebab juga akan merusak anak-anak kita. Kalau dia di mereka di rumah, terutama banat, mereka di rumah, mereka tanggung jawab para aba dan ummahat. Nah, tolong diperhatikanlah pegangan dan mainan yang dia ada di tangannya. Ya. Nah, sebagian mereka tidak tahu dari mana nah bisa subhanallah apa ya dia yang seperti yang dilakukan oleh mereka yang di luar itulah. Nah, bisa selfie dan subhanallah selfian itu dikirimkan kepada yang kebetulan masya Allah masih hubungan masih dalam kita juga. Nah, ini tersampaikan subhanallah. Kita beruntung artinya apa? Yang seperti ini sampai juga ke tangan kita, ke telinga kita, berita-berita seperti itu. Untuk artinya Allah masih sayang kepada kita, masih ada yang mengingatkan. Ditampakkan bahwa itu perkara yang tidak layak untuk dia beredar dan terjadi di kalangan salafiyin. Ahli sunnah. Sesuatu yang tidak layak. Maka supaya diperketatlah. Betapa sayangnya Allah. Kita masih alhamdulillah Allah masih merahmat kita. Masih menunjukkan ada yang melapor. Ada yang cerita. Tindak tanduk anaknya seperti ini. Nah. Ya, kita bersyukur pada Allah. Berarti apa? Allah masih menginginkan kebaikan. Kalau tidak ada orang yang mengingatkan, tidak ada yang menyampaikan, enggak tahu kita, tahu-tahu anak itu rusak, hancur. Hafalannya rusak, pemahamannya rusak. Kalau akhlaknya saja rusak, dia sendiri yang terjerumus, enggak masalah sudah. Nauzubillah kita juga itu sayang juga memang, tapi apa boleh buat? Dan kita tidak ingin mah terjadi lagi di kalangan anak-anak salafiyin, salafiyat. Para aba sempatkanlah, ya, sidak mainan anak-anaknya. Sidak, nggak masalah, punya hak antum, kewajiban antum. Antum ditanya oleh Allah. Nah, bagaimana antum yang mengendalikan anak, nah, keluarga? Bukan kita suudzon kepada mereka. Kita percaya dan kita berharap Allah pelihara mereka. Doa kita tetap kita panjatkan pada Allah. Allahumma ihfazhum. Allahumma yu'inuhum ala ta'atika. Allahumma yuthabbituhum ala ta'ah. Ala al-haq. Itu yang kita doakan kepada untuk mereka. Allahumma hdihim wafiqhum lima tuhib wa tardah. Apa itu andalan kita? Sekedar doa. Sidak. Mana mainanmu, HP-mu, tegang, periksa. Sebagian mereka ada yang fotonya itu dikirimkan kepada sebagian talabah, kepada ikhwan, kepada ini. Juga mungkin ada yang sebagian punya apa, menyimpan memori musik, artis, aktor, mungkin lagi. Nah, ya. Yeah. Nah. Ingatlah, la ya'ti 'ala nasi zamanun illa wa ba'dahu syarrun min. Tidak datang satu zaman melainkan yang setelahnya itu lebih berat, lebih buruk daripada yang sebelumnya, lebih jelek. Kita biarkan mereka, kemudian kita meninggal, apa nanti yang terjadi pada mereka? Iya, kalau mereka mendapatkan hidayah seperti aba-aba dan ummahatnya dapatkan hidayah, selamat. Tapi siapa yang menjamin? Dengan keadaan seperti lingkungan sekarang ini, siapa yang berani menjamin mereka bisa mendapatkan hidayah seperti abinya, seperti umminya? Enggak ada yang menjamin. Allah mengingatkan kita, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Nah, subhanallah, jangan anggap remeh. Ya, orang-orang Yahudi tahu yang paling berbahaya yang menghadang langkah mereka adalah dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah. Dan orang-orangnya, mereka berusaha untuk merusak. Mereka tidak merusak secara langsung. Tidak akan merusak dengan langsung. Mereka tidak akan berani. Dengan muslihat mereka, dengan cara dikotori, dirusak hati-hati abna'ul muslimin, banatul muslimat. Ya, karena mereka pun tahu. Dan tapi subhanallah, dan antum harus ingat, dan antum harus tahu juga. Sementara anak-anak kaum muslimin dihancurkan oleh mereka, mereka menyiapkan prajurit-prajurit mereka, tentara-tentara mereka dari kalangan abna'ul yahud. Diajari mereka Quran dan hadis untuk melibas antum, untuk membuat syubhat, tasykik, ragu-raguan. Kalian akan berhadapan dengan orang-orang yang hafizul Quran dari kalangan orang Yahudi, Nasrani. Dan sudah terjadi. Sementara kalian masih main-main juga. Masih la'abun, jadi orang-orang yang la'ab. Sia-sia. Dengan apa kalian menghadapi mereka? Mati para asatir, mudarrisin dan abak kalian, ummahat kalian, mau jadi apa? Abna'ul muslimin, ittaqullah. Bukankah ketat? Memang kita ketat sekarang ini. Kaku, ya apa boleh buat demi keselamatan kita semua. Kita satu perahu. Yang dibarengi oleh Rasulullah, kalau tidak ada yang mencegah, maka karam kita semua. Iya kan? Antum pertimbangkan, antum ingatkan para talabah lebih-lebih. Antum yang sudah berakal, yang sudah memahami ini, perhatikan. Anak-anak Yahudi dan anak-anak Asrani dijejali, mereka disuruh hafal Al-Quran. Seusia kalian sudah hafal dia mereka, bagian mereka. Dan bukan cuma 10-20 seperti di sini. Ratusan mereka siapkan. Ya. Dengan apa kalian hadapi mereka? Bukan rahasia Islam lagi, sudah rahasia umum. Memang itu program mereka. Paling dekatnya lihat orang-orang Syiah. Ya. Bahkan mereka punya program untuk menghafal Al-Qur'an bisa 4 bulan. Pernah tahu? Bayangkan, menghafal Al-Quran 30 juz dengan program untuk 4 bulan bisa kalian hafal. Untuk apa? Belum tentu mereka untuk menghadapkan kebenaran. Bikin tasyki. Ya, menjadikan senjata. Apa bekal kita untuk menghadapi mereka? Allah sudah janjikan, intan surullah yang surkum. Wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong Allah, membela agama Allah, menegakkan kalimatullah, Allah akan tolong kamu. Allah akan bela kamu. Dan Allah akan kokohkan hati kamu di atas agama Allah. Bagaimana cara menjaganya, membela, menolong Allah? Mulailah belajar. Pelajari Al-Quran, diamalkan. Pelajari akidahnya, diamalkan, manhajnya. Itu yang akan membantu kita untuk dikokohkan oleh Allah di atas manhaj. Ya. Ini perhatian buat para aba. Mereka ingin, mereka tahu. Mereka sudah merasakan bahwa kehancuran mereka dahulu, orang-orang Yahudi, itu disebabkan an-nisa, perempuan. Maka mereka ingin menghancurkan abna'ul muslimin melalui perempuan. Dan antum para talabah jadi incaran mereka. Sya'am aba, mau atau tidak mau, memang itu yang ingin, yang mereka program. Ya, yang satu lagi dalam urusan dunia, mereka hancur karena urusan dunia. Maka mereka pun ingin, apalagi mereka hafal hadis Nabi SAW, likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujian-ujiannya, dan ujian untuk umatku adalah harta. Ini yang mereka program. Lihat bagaimana sekarang ini. Mudahnya mereka mengekspos segala macam perkara yang bisa untuk mendatangkan uang. Ya. Yeah. Dalam urusan dunia Rasulullah sudah beritakan dan ini mereka tahu. Mal faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Lakin akhsha alaikum an tusabba alaikum ad-dunya sabban fatanafasu fiha kama tanafasu fiha. Fa ahlakatkum kama ahlakatkum. Nah, bukan kemiskinan yang dikhawatirkan oleh Rasulullah menimpa umatnya. Umatnya banyak yang kaya-kaya. Ya, begitu mudah dibukakan oleh Allah. Kamu berlomba-lomba mengejar dunia. Nah, seperti mereka juga berlomba-lomba mengejar dunia. Dan kemudian dunia menghancurkan mereka. Menghancurkan kamu sebagaimana telah menghancurkan umat-umat sebelum. Bisa babit dunia. Makanya keluar hadis riwayat sampai kepada kita. Hubbud dunia ra'su kulli khathiah. Cinta dunia pangkal semua kesalahan. Nah, hati-hatilah. Ya, para syabab, sabar antum talab untuk menuntut ilmu, sabar mengamalkannya, sabar untuk menjaga lisan, sabar untuk menjaga mata, sabar untuk menjaga telinga, sabar untuk tertib. Disiplin dan taat kepada Allah dan Rasulnya itu sudah membuatkan yang lain-lain akan terikut semua. Kalau antum terbiasa taat kepada Allah, tunduk kepada Allah dan Rasulnya, yang lain akan terikut. Beradab kepada Allah dan Rasulnya, ini yang lebih dahulu untuk kamu tanamkan, untuk kita tanamkan dalam diri kita. Adab kepada Allah. Dahulukan semua yang menjadi hak Allah. Yang lain akan terikut. Kalau kamu bisa memperhatikan hak yang menjadi kewajiban kamu terhadap Allah, kewajiban kita terhadap Allah, maka yang lain akan. Nata awal, ya, jangan para ummahat dan aba, walaupun mereka di luar ma'had, sering sampaikan kepada para talaba, bagaimanapun dimanapun kalian berada di luar ma'had ataupun di ma'had, antum adalah talaba. Sekali talaba tetap kita talaba. Dimanapun kita adalah talaba tuh kan. Apalagi kita semua di luar ini bukan hanya sekedar talaba, da'i minad du'at, yang kita lakukan dapat sorotan dari orang lain. Udah sekarang ini, zaman sekarang ini, baik pun kita salah juga oleh mereka. Kita baik, mereka masih menyalahkan kita. Mau ke mana kita? Siapa salah? Ya. Nah. Ya. Maka para abah, walaupun mereka sudah di rumah, para banat, abna, itu juga adalah talabah. Ya. Nah. Tanamkan kembali, diingatkan kembali, tanya kembali kepada mereka, sempatkan apa yang tadi yang dipelajari di sekolah, di ma'had. Paham enggak dia apa yang disampaikan oleh ustaznya atau ustadahnya? Punya waktulah. Periksa. Sekarang di antara mereka, subhanallah, enggak tahu dapat dari mana anak harimau putih. Apa itu? Geng sebuah dan ceritanya tayangan televisi. Masya Allah, sesama ABG, nggak tahu kalau yang dibanin. Nasallahu alaihi wasallam. Subhanallah, mereka punya teman surhat, punya subhanallah. Sampai akhirnya mengirimkan gambar ke masing-masingnya. Ya. Jangan artinya apa? Bukan apa namanya? Nah. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu sekali apa, para ulama memandangnya ada ijtihad para ulama yang kita bukan maunya ini menjalankan khilaf, yang jelas asalnya apa? Asalnya kita kembalikan bahwa menggambar itu tasvir zatul arwah haram. Menggambar yang bernyawa, gambar yang bernyawa itu haram hukumnya. Bahkan Allah, Rasulullah menyebutkan apa? Dilaknat orang yang menggambar, membuat gambar bernyawa. La'anallahu al-musawwirin. Kata para ulama, Syekh bin Fauzan bin Bas, Syekh Albani, Syekhna Mukbil rahimahumullah, Syekh Alusai juga, siapa-siapa Syekh lagi. Nah, itu menyatakan haram itu termasuk jika alat dengan ataupun tidak dengan alat. Nah, ya, ini yang lebih dekat, kan? Jangan bermudah-mudah. Nah, termasuk di sini juga nanti jadi peringatan acara besok. Kalau punya ada acara besok, misalnya apa, sembelihan. Nah, nggak perlu dijepret, di foto, di shooting. Itu apa? Mau pamer, mau riya? Itu pernah disebutkan, anak dikasih faedah terlihat. Nah, mungkin antum juga sudah lihat. Nah, antum lihat apa namanya orang di jalan sa'i, tawaf itu panggil sambil selfie. Jadi, bayangkan coba. Ini saya di sini. Saya di sini. Masya Allah. Untuk apa itu? Menunjukkan. Itu apa intinya? Riya. Saya sedang selfie ini. Saya sedang anu nih, tawaf ini. Saya sedang sa'i ini. Padahal. Ya, tutuplah. Ya. Nah, untuk laporan ke siapa? Kayak enggak percaya saja dengan keluarga atau dengan yang lain. Subhanallah. Ya, seperti ini yang menjerumuskan hizbiyun, aturatiyun seperti itu. Yang dipoto apa? Kakinya. Sama pelangnya. Kan kepalanya enggak. Ini termasuk dilarang. Syekh Fauzan ya, melarang ini seperti ini. Walaupun itu cuma anggota badan. Ya. Kita minbab syadz dzari'ah. Ini termasuk diantara dalil-dalil syar'i yang perlu diperhitungkan. Menutup jalan. Nah, maka tidak pantas ya. Kita semua adalah thalabatul ilmi. Nah, itu kan masalah khilafiyat. Naam, masalah khilafiyat. Mana yang rajih? Coba dengan hati yang bersih, dengan fitrah yang selamat. Mana yang rajih? Itu aja sudah. Nah, mana yang lebih dekat pada yang hak? Hukum asalnya. Kita lepas dari khilaf para ulama. Yang hukum asalnya apa? Jelas Rasulullah menyatakan, La'anallahul musawwir. Allah melaknat tukang-tukang gambar. Al-Kamakawat. Dan kita sudah belajar dalam kitab tauhid, dimasukkan dalam bab tauhid, dihukum apa? Orang yang menggambar ini dihukum untuk disuruh menghidupkan lagi apa yang dia gambar, disiksa dengan yang dia gambar. Nah, bagaimana kalau yang disuruh hidupkan itu dirinya sendiri, dia selfie? Nah, ya, ini peringatan buat kita semua para aba. Enggak masalah tidak, kan memang tugas kewajiban dia, tanggung jawab dia. Jangan jadi dayus, ingat. Jangan jadi dayus, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Tidak akan diajak bicara oleh Allah. Falahum adzabun alim. Tiga golongan, salah satunya adalah dayus. Orang yang membiarkan yang di bawah perwaliannya durhaka kepada Allah, maksiat. Dosa besar lagi. Jangan dianggap remeh. Nah, kita berlindung kepada Allah dan minta kepada Allah supaya dijaga. Doa kepada Allah semua yang semoga Allah ini membolak-balikkan hati kita tetap di atas taat kepada Allah. Allahumma sharif al-qulub, sharif qulubana ala ta'atik. Wa ya muqallib al-qulub, sabbit qulubana ala al-haq, ala dinik. ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Cukup sebagai penutup tadi, kalimatan khafifatan ala lisan, habibatan ila rahman, thaqilatan fil mizan, subhanallah walhamdulillah.